Indahnya bulan senja, angin pun lalu meniup ombak di pantai. Oh hati siapa takkan terharu memandang keindahan alam senja pantai Nusantara dengan nyiur nan semoga membawa cita rasa membangkitkan gairah cinta semangat mengabdi.